وأرشدنا إلى الصراط المستقيم والصلاة والسلام على أشرف الأنام الذي قام من الليل والناس نيام وعلى آله وصحبه الكرام. أشهد أن لا إله إلا الله الملك العلام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير الأنام. معاشر المسلمين وزمة الصالحين سلام جامعة جمعة حماكم الله. Paling tidak ada 7 doa pokok yang selalu kita doakan kepada Allah. Setelah kita sujud, duduk di antara dua sujud, paling tidak ada 7 permintaan kita. Rabbil firli, warhamni, wajburni, wahdini, wa'afini, warfa'ni, wa'afini, wazukni. Ada sebuah doa yang sangat luar biasa. Mari kita renungkan makna satu persatu doa itu. Ketika kita membaca doa itu, ketika berdoa, Rabbil firli, ya Allah, netralisir aku, ya Allah. Begitu banyak kesalahan yang telah aku lakukan. Begitu banyak kelalaian yang telah aku kerjakan. Begitu banyak potensi-potensi yang berikan yang belum mampu aku terjemahkan, ya Allah. Warhamni, sayangi aku, ya Allah, rahmati aku. Wajburni, tutupi kekurangan aku, tutupi kelemahan aku, tutupi kelalaian aku, tutupi segala apa yang pernah membuat aku jauh dari ya Allah. Wahdini, arahkan aku, ya Allah, bimbing aku. Warfa'ni, angkat derajatku di matamu, ya Allah. Jangan aku buat orang terkagum kepadamu, karena ilmu yang aku berikan kepadamu yang membuat aku lupa kepadamu, ya Allah. Warfa'ni, angkat derajatku, ya Allah. Wa'afini, maafkan aku, ya Allah. Warzuqni, berikan segala fasilitas aku butuhkan untuk menguatkan komitmen kepadamu. Semoga kita siap, insya Allah, kita mampu memperdebatkan. Pesan Rasulullah SAW, ittaqillaha haitsuma kunta. وأتبع السيئة الحسنة تتبعها وخالق الناس بخلق حسن. فتقوى كبار الله لما نكون كنا مرادا sebagai apapun kita dalam kedudukan apapun kita. وأتبع السيئة الحسنة, iringi kesalahan kita, kekurangan kita, kelemahan kita, kelalaian kita dengan kebaikan. Mudah-mudahan kebaikan itu mampu menghapus segala kelemahan dan kekurangan kita. Wa khariqinna li khuluqin hasan. Kita tampil sandang ke gelanggang, menerjemahkan keimanan keyakinan kita dengan akhlak yang mulia sebagai tanda keyakinan kita kepada Allah, dan kelak insyaallah kita diakui menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berhak memperoleh ampunan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah memberikan kita kuat dan kemampuan untuk itu. Inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. الأحياء منهم والأموات, إنك سميع قريب مجيب الدعوات, فيا قاضي الحاجات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر الإخوان المسلمين والمجاهدين في غزة وفي فلسطين وفي أنحاء العالم بإعلاء كلمتك هي العليا. اللهم ربنا تقبل منا, إنك أنت السميع العليم, وتب علينا, إنك أنت التواب الرحيم. يا عزيز يا غفار يا رب العالمين, وأدخلنا الجنة مع الأبرار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه وعلى آله وصحبه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, وآخر دعوانا والحمد لله رب العالمين. عباد الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر.